إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid syarhu kitab tauhid. Kita masih di bab yang kelima, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab yang menyebutkan tentang tafsir tauhid dan tafsir kalimat syahadah la ilaha illallah. Kita masih pada ayat suratul Baqarah ayat yang ke-165 yang menyebutkan tentang al-mahabbah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan penjelasan al-muallif rahimahullah terkait dengan ayat ini. Kemudian beliau lanjutkan. Qala rahimahullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatihi, dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak bertentangan seorang mencintai Rasul alaihi salatu wasallam, karena termasuk bagian dari mencintai Allah, mencintai utusannya. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fahiya min mahabbatihi. Kalau seorang mencintai orang lain jika itu karena Allah, maka juga termasuk dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat lighairillahi fahiya munqisatun limahabbatillah. Kalau kecintaan itu dibangun karena selain Allah, kecintaan kepada orang, kepada manusia, bukan karena Allah, tetapi karena hal yang dia harapkan. Fahiya munqisatun limahabbatillah. Ini mengurangi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudha'ifatun laha, akan melemahkan kecintaan tersebut. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbata bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi huwal kufru bi manzilati wa huwal kufru bi manzilati karahiyatihi li ilqaihi fin nar aw ashad. Dan akan membenarkan mahabbah ini, kecintaan kepada orang, kecintaan kepada manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan jujur kecintaan ini termasuk bagian dari kecintaan Allah ketika kebenciannya terhadap sebuah perkara yang sangat dia benci, ya, ila mahia ili abghadil asya ila mahbubihi wa huwal kufru, afwan, bahwa kebenciannya kepada perkara yang dibenci oleh yang dicintainya, yaitu kekufuran, itu kedudukannya seperti kebenciannya, ketidaksukaannya dilemparkan ke dalam neraka atau bahkan lebih. Nah, akan membenarkan kecintaan itu. Seorang tidak suka untuk dimasukkan ke dalam neraka, benci dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka ini sama. Seorang yang benar kecintaannya kepada Allah, jujur kecintaan itu akan menjadikan dirinya juga membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar jujur mencintai Allah, maka dia juga akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mahbubnya. Allah membenci kekufuran. Nah, ya. Allah tidak ridha dengan kesyirikan, maka sama. Juga kecintaan yang jujur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan, akan menjadikan, menuntut untuk dia juga membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa yusaddiqu hadhil mahabbah, akan menjadikan jujur kecintaan ini, membenarkan bahwa kecintaan kepada Allahnya dia, dia mencintai kepada Allah, kecintaannya dia itu benar-benar jujur dan tulus, akan membuktikannya ketika memang benar dia membenci hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mahbubnya. Nah, Allah mencintai kekufuran, wala yardha li'ibadihi al-kufr, Allah tidak ridha kepada hambanya itu kekufuran, maka dia pun membenci kekufuran. Tidak akan muncul dari dia hal yang menampakkan kecintaan dia kepada kekufuran tadi. Nah, ya, dia tidak akan ridha dengan kekufuran dan kesyirikan tadi. Nah, dalam berbagai macam bentuk mualah. Nah, ya, menganggap benar keyakinan kekufuran. Nah, atau menyetujui keyakinan kekufuran. Nah, atau ikut merayakan perayaan kekufuran atau apa saja. Tidak, itu akan menghalangi dia. Kejujuran kecintaan dia kepada Allah akan menjadikan dia juga membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sebutkan. Itu sama seperti dia benci, dia tidak suka untuk dilempar ke dalam neraka. Bahkan kata beliau, au asyad, bahkan lebih lagi, dia amat sangat benci kepada kekufuran tadi, melebihi kebencian dia untuk dilempar ke dalam neraka, melebihi ketidaksukaannya untuk dimasukkan ke dalam api. Kebencian kepada kekufuran itu jauh lebih melebihi itu semua. Wala raiba anna hadza min a'zamil mahabbah, dan tidak diragukan yang seperti ini, jika kecintaan dia kepada Allah itu lebih dan sangat tadi, kebencian dia kepada kekufuran melebihi ketidaksukaannya untuk dimasukkan ke dalam api, itu termasuk kecintaan yang paling besar. Fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'an, karena seseorang itu dia secara umum tidak dapat atau tidak bisa lebih mengutamakan atas yang lainnya daripada kecintaan kepada dirinya sendiri atau mahabbah kepada kecintaannya. Dalam pengertian, seseorang itu akan lebih sangat memberikan perhatian kepada dirinya sendiri, kepada kepentingan, sebelum orang lain. Dia akan memberikan perhatian atau kecintaan kepada orang lain setelah kecintaan kepada dia terpenuhi. Nah, dia punya kebutuhan, dia punya keperluan terhadap dalam kehidupan kesehariannya. Ini akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum orang lain. Nah, kalau seseorang bisa mengutamakan orang lain terhadap dirinya, padahal dalam kondisi dia membutuhkan, berarti ini tingkatannya lebih di atas yang sebelumnya. Nah, seperti kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin, wa yu'tiduna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mendahulukan mengutamakan saudara mereka untuk diberikan, untuk dipenuhi apa yang mereka mampu untuk memenuhinya dari kebutuhan mereka, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri sebenarnya butuh terhadap sesuatu yang diberikan itu. Nah, maka kata beliau, fainal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsi wa hayatihi syai'an. Seseorang itu tidak lebih mendahulukan yang lainnya daripada kecintaan kepada dirinya sendiri atau kehidupannya. Fa in qaddama mahabbatal imani billahi ala nafsihi. Jika dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada keimanan kepada Allah terhadap dirinya sendiri, bihaitsu law khuyyira bainal kufri wa ilqa'i finnar laqtara an yulqa finnar wa la yakfur, dengan makna dalam bentuk seandainya dia diberikan pilihan apakah dia harus kafir kufur, ya, ataukah dia diberikan pilihan kalau tidak mau kufur maka dilempar ke dalam api, dimasukkan di dalam api, dibakar, niscaya dia akan memilih untuk lebih memilih dibakar di atas api dan dia tidak kufur. Kalau dia seperti ini, kana ahabba ilaihi min nafsihi, ternyata berarti ini menunjukkan kecintaan dia kepada iman kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Dia lebih mendahulukan iman kepada Allah, dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada dirinya sendiri, meskipun dia dibunuh, meskipun dia dibakar di api, dia tidak akan memilih kekufuran. Lebih dia pilih kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-'ushaqul mahbub min mahabbati mahbubihim. Dan kecintaan ini melebihi apa yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang mencintai tersebut, dari kecintaan kepada yang dicintai mereka, mahbubnya, dalam perkara dunia. Naam. Balla nadhira li hadhil mahabba kama la mithla liman ta'allaqat bihi. Bahkan tidak ada semisalnya kecintaan semisal ini. Kama la mithla liman ta'allaqat bihi, sebagaimana tidak ada permisalan, tidak ada semisalnya bagi seorang yang bergantung kepadanya. Wa ya mahabbatun taqtadhi taqdimal mahbubi fiha 'ala an-nafsi wal mali wal walad. Yang mana kecintaan ini menuntut, menunjukkan, mengharuskan seseorang lebih mendahulukan yang dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada harta, daripada anak. Kecintaan kepada syariat, kecintaan kepada agama, kecintaan kepada keridhaan Allah lebih dia dahulukan, lebih dia sukai. Kalau dia diberikan pilihan antara dunia namun harus bertentangan dengan kecintaan Allah, ataukah dia memilih kecintaan Allah tapi dia harus hilangkan dunianya, harus ridha dan rela dunianya itu hancur misalkan, anggap kalau seperti itu pilihannya, maka dia lebih memilih kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia. Nah, anak demikian pula harta. Wa taqtadhi kamal adh-dhuli wal khudu'i wat ta'dhimi wal ijlali wat ta'ati wal intiyadi zahiran wa batinan, dan ini menuntut, mengharuskan atau menunjukkan kesempurnaan kerendahan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, ketundukan, pengagungan, pemuliaan, ketaatan, tunduknya dia secara lahirnya dan secara batinnya. Nah, amalan dan apa yang ada pada kalbu demikian. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin, dan kecintaan semisal ini tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyerupai pada kecintaan kepada makhluk. Nah, walau kanal makhluk man kana, makhluk itu siapapun dia orangnya. Nah, walihada man syaraka bainallahi wa baina ghairi fi hadhil mahabbatil khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhullah. Oleh karena itu, siapa yang menyekutukan antara Allah dan yang lainnya dari kalangan makhluk dalam hal mahabbah yang sifatnya khusus ini, maka dia seorang yang musyrik, kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Namun orang-orang yang beriman lebih sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sahih bahwa makna ayat ini, annalladzina amanu ashaddu hubban lillahi min ahlil andadi li andadin, bahwa orang-orang yang beriman lebih sangat kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan kaum musyrikun kepada sekutu-sekutu mereka, kepada sesembahan-sesembahan mereka. Nah, kecintaan kaum mukminin kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Nah, ya, orang-orang musyrikun, kecintaan mereka kepada sekutu atau kepada sesembahan mereka, nah, tidak sebanding dengan kecintaan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kaum muslimin, orang-orang yang benar, yang jujur imannya, kalau disuruh pilih antara iman ya namun dia harus dimasukkan ke dalam api atau dibunuh, dia akan memilih iman tersebut. Nah, demikian. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha mahabbata makhluqin aslan. Sebagaimana telah terdahulu bahwa kecintaan kepada kaum mukminin, kecintaan kaum mukminin terhadap Rabb mereka, la yumathiluha mahabbatu makhluqin, tidak ditandingi oleh kecintaan kepada makhluk sama sekali. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairahu, sebagaimana kecintaan mereka pun tidak disamai, tidak tertandingi kepada selainnya. Wa kullu adan fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Semua gangguan, semua hal yang menyakitkan, semua hal yang memudaratkan dia, menyakiti dia pada kecintaan selainnya, selain Allah, itu menjadi kenikmatan dalam kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Nah, seseorang ketika mencintai selain Allah, mencintai sesembahan-sesembahan mereka, mereka dalam kondisi misalkan tersiksa, ya, dalam kondisi tersiksa, hartanya habis untuk orang yang dicintai atau sesembahan yang dicintai tadi. Nah, atau dia harus memberikan persembahan untuknya sesuatu yang melampaui batas kemampuannya dan semisalnya. Hal-hal ini, sesuatu yang menyakitkan ketika mereka mencintai selain Allah, bagi kaum mukminin dalam kecintaan mereka kepada Allah itu menjadi sebuah perkara yang nikmat, ya. Ketika mereka mencintai Allah, mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan ujian, itu berubah menjadi nikmat bagi mereka. Nah, ya. Mereka diganggu, mereka disakiti demi untuk mempertahankan keimanan kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang nikmat yang mereka rasakan. Nah, karena akan diberikan pahala oleh Allah, mereka yakin akan mendapatkan ajr dari rasa sakit yang mereka derita, yang mereka alami, sehingga berubah menjadi kenikmatan dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu makruhin fi mahatti ghairihi fa huwa qurratu ainin fi mahabbatihi. Segala yang dibenci dalam kecintaan kepada selain Allah itu menjadi atau itu merupakan qurratu ainin, penyejuk mata, penyejuk pandangan, penyejuk hati dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja? Ya. mereka mendapatkan musibah, bencana, misalkan mereka bergantung kepada Allah, ya, musibah ini akan berubah menjadi nikmat. Mereka meyakini bahwa semua apa yang mereka dapatkan dari kesulitan tadi, ketika dilandasi dengan keimanan kepada Allah, kesabaran, thiqatun billah, maka akan berubah menjadi nikmat. Nah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sara'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra' sabara fakana khairan lah. Menjadi nikmat untuknya. Wa man daraba fi mahabbatihi al-amthal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluqi kal wasl wal hajar wa tajanni bila sababin minal muhib wa amthali dhalika mimma yata'ala Allahu anhu uluan kathiran fa huwa muqti'un akhba'al khata' wa afhashahu. Siapa yang berusaha membuat permisalan dalam kecintaan kepada Allah, lalu digambarkan, dipermisalkan, diserupakan pada kecintaan makhluk kepada makhluk dalam hal menyambung atau menghajar, ya, dan melampaui batas, melakukan kezaliman tanpa sebab, ya, dari orang yang dicintai tersebut atau yang mencintai, dan yang semisalnya dari hal-hal yang Allah maha suci darinya, Allah disucikan darinya, dia membuat permisalan-permisalan tadi, maka dia seorang yang telah bersalah, kesalahan yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling fahish, karena tidak bisa sama, tidak serupa. Nah, tidak bisa dibandingkan kecintaan seseorang kepada Allah, besarnya, kekuatannya, keimanannya, kejujurannya, tidak bisa dibandingkan, disamakan, dicontohkan dengan kecintaan seseorang kepada makhluk, siapapun dia. Kecintaan dia kepada orang tuanya, kecintaan dia kepada anak-anaknya, kecintaan dia kepada suami atau istrinya, kecintaan dia kepada teman dekatnya, atau siapa saja. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Fahuwa haqiqun bil ibadi wal maqti, dan dia berhak untuk dijauhkan dan dimurkai. Nah, karena telah salah untuk menyamakannya. Nah, mereka kaum sufia berusaha menyamakan kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk. Nah, memberikan penggambaran-penggambaran yang berlebihan seperti bahasa-bahasa isyik dan yang semisalnya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, berarti dari apa yang kita pelajari, termasuk dari makna syahada la ilaha illallah, syahada makna tauhid, ya, dalam hal mahabbah. Nah, seorang yang benar-benar memperhatikan kalimat la ilaha illallah, memperhatikan kalimat tauhid, maka dia akan tepat, dia diperintahkan, diwajibkan untuk meletakkan mahabbah itu pada tempatnya. Jangan kecintaan kepada makhluk itu mengalahkan kecintaan dia kepada Allah, mengalahkan kecintaan dia kepada Rasulullah, karena itu termasuk bagian dari mencintai Allah. Jangan mengalahkan kecintaan dia kepada syariat Allah, karena itu pun bagian dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kecintaan kepada makhluk itu sekadarnya. Jangan sampai melampaui batas, mengalahkan kecintaan seseorang kepada Allah. Siapa yang melakukannya, siapa yang memberikan kecintaan ini melampaui batas sampai pada kadar tingkatan yang kecintaan itu selayaknya, sepantasnya, seharusnya hanya diberikan kepada Allah, maka dia terjatuh ke dalam apa yang telah terjatuh ke dalamnya kaum musyrikin dahulu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimallahu wa fi sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Berkata musannif rahimallahu, dan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya dan perhitungannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam nas ini, dalam hadis ini, muallif rahimallahu taala ingin memberikan penggambaran kepada kita. Salah satu dari makna tauhid, salah satu dari makna kalimat la ilaha illallah, dan itu merupakan salah satu penafsiran dari kandungannya yang harus ada pada setiap muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah, harus ada dan harus terpenuhi, adalah dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Dia mengingkari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kekufuran. Dia tidak suka, dia benci. Hal itu termasuk salah satu kandungan yang harus ada pada seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu bagus. Sudah mengucapkan la ilaha illallah itu dasar keimanan, sudah baik. Namun jangan sampai terkotori atau dirusak kalimat tauhid tadi disebabkan ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya terhadap makna dan tafsir dari kalimat tauhid, sehingga menjadikan dia juga mencintai kekufuran atau kesyirikan, sehingga menjadikan dia tidak mengingkari, tidak membenci kesyirikan atau kekufuran, ikut menyetujuinya, mengatakan boleh-boleh saja, silakan saja. Jangan, itu akan merusak kalimat la ilaha illallah yang ada padanya, yang telah diucapkannya. Berarti seseorang harus kenali makna tafsir kalimat la ilaha illallah tadi. Ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya boleh jadi bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam sekian kesalahan. Nah, tidak mengingkari kesyirikan malah meridhoinya, ikut menyetujui perayaan-perayaan orang-orang kafir. Nah, padahal itu dibangun di atas kesyirikan dan kekufuran. Mereka mengatakan na'udzubillah ta'ala Allah amma yaquluna 'uluan kabira, mengatakan ada tuan anak, Allah punya anak, seterusnya kekufuran. Lalu kemudian diikuti, disetujui, diridhai, bahkan diucapkan selamat hari kamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak tempat bahwa perkara itu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadan da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak selayaknya, tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mengangkat makhluk ini sebagai anaknya. Tidak ada, Allah murka dengan ucapan dan keyakinan itu. Jangan seorang muslim meridhai, menerima ucapan tadi, diharamkan, tidak boleh. Nah, ya, dipersilahkan kepada setiap yang ingin beriman, silakan. Setiap yang ingin kafir, silakan. Tetapi jangan meridhai kekafiran. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakanlah, al-haq itu dari Rabb kalian. Siapa yang ingin beriman, silakan. Siapa yang ingin kafir, silakan. Tapi ingat, Inna a'tadna lidzalimin, kami sungguh telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim tadi, bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik tadi, neraka yang gejolak panasnya itu akan menutupi, mengelilingi, melingkupi mereka, mengepung mereka, gejolak panasnya dan apinya. Nah, ancaman di akhirat. Jangan seorang muslim ridha dengan kesyirikan, kekufuran. Nah, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam hiasan-hiasan. La ilaha illallah. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, tidak henti-hentinya untuk menawarkan, melariskan dagangan mereka berupa kesyirikan, kemutadan, kekufuran, dan hal-hal yang bisa menyeret kepadanya, kepada kaum muslimin, ditawarkan. Nah, seperti apa yang mereka amalkan, yang mereka perbuat, yang diistilahkan dengan Idul Hub. Idul Hub, tahu Idul Hub? Idul Hub itu hari kasih sayang katanya. Nah, kalau istilah kerennya apa? Iya, Valentine ya. Tanggal berapa itu? Iya, 14 Februari katanya. Katanya hari ini 14 Februari. Nah, la ilaha illallah. Seorang yang memahami kalimat la ilaha illallah, seorang yang mengerti tafsir dari tauhid, tafsir dari kalimat yang dia ucapkan, yang dia sering kali ulang-ulangi. Nah, tidak akan menyeret dia, tidak akan menjadikan dia untuk meridhai, menyetujui dan ikut serta dalam acara-acara perayaan-perayaan semisal itu, atau ingin tasyabbuh dengan mereka, tidak. Nah, kecintaannya kepada Allah dan kepada syariat Allah akan menjaga dan memelihara dirinya. Kejujuran imannya dan kejujuran tauhidnya akan menjaga dan memelihara dia dari merendahkan dirinya, ridha kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kandungan dari bab ini. Qala rahimahullah. Qauluhu fi sahih ay sahih Muslim. Perkataan beliau dalam sahih, maksudnya sahih Muslim rahimahullah. An Abi Malik Al-Asja'i an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadzakara. Dari Abu Malik Al-Asja'i, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Malik ismuhu Sa'ad ibn Tariq. Abu Malik rahimahullah namanya Sa'ad bin Tariq, kufiyun thiqah, seorang yang tinggal di Kufah, seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Mata fi hududil arba'in wa mi'ah. Beliau meninggal di usia atau di tahun atau di fi hududil arba'in wa mi'ah, 140. Naam, 140 tahun Hijriah. Wa abuhu Tariq ibn Asyam bil mu'jam wal musanna tahtiya wa waznu ahmar. Waznu ahmar. Ayahnya Tariq bin Asyam ibn Mas'ud al-Asja'i sahabiyun lahu ahadith. Beliau seorang sahabi ya, Tariq bin Asyam ibn Mas'ud al-Asja'i, seorang sahabat, memiliki beberapa riwayat hadis. Qala Muslim wa lam yarwi anhu ghairu ibnihi. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, ya, Abu Malik Tariq, ya, Sa'ad ibn Tariq rahimahullah. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abi Malik qala wa sami'tu yaqulu lil qaum. Saya mendengarkan beliau berkata kepada kaum, kepada orang-orang, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Yakni kita hanya menghukumi segala yang nampak, yang zahir saja. Apa yang tersembunyi dalam batin, apa yang tertanam di dalam kalbu yang tidak kita ketahui, kita tidak dipaksakan untuk memeriksa hati tersebut. Kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang nampak, yang ada, yang kelihatan. Nah, maka Nabi SAW menyatakan wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, perhitungannya diserahkan kepada Allah. Allah yang Allamul Ghaib, Allamul Ghuyub, Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Rawahu Imam Ahmad. Min tariqi Yazid ibn Harun qala akhbarana Abu Malik al-Asja'i an abihi wa rawahu Ahmad an Abdillah ibn Idris qala samitu Abu Malik qala qultu li abi al-hadith. Naam, hadithnya sahih, sanadnya sahih. Riwayatul hadith bihadal lafz tafsir la ilaha illallah. Ini riwayat hadith ini dengan lafaz ini merupakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Lihat, perhatikan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan man wahadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Man wahadallah. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu tauhidullah. Ya. Ini untuk membantah kaum sufia. Kaum sufia mengatakan istilah tauhid itu istilah yang baru, istilah yang diada-adakan, istilah yang baru belakangan dimunculkan. Nah, istilah bid'ah kata mereka. Itu batil. Disebutkan dalam sekian nas, termasuk hadis ini yang menjelaskannya. Nah, dan banyak dalam riwayat Muslim ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengkisahkan tentang perjalanan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Ya, salah satu lafaz yang boleh sebutkan wa ahalla bitauhid, dan Nabi SAW ahalla yakni bertalbiyah menyebutkan lafaz ihramnya ya dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam, ahalla bit tauhid. Nah, itu bukan lafaz bid'ah, itu lafaz sunnah disebutkan dalam nas. Naam, qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, makna kalimat ini i'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allaqa isbatal mal wa dami fi hadzal hadits bi amrayn. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan, mengikat, menggandengkan terpeliharanya darah dan harta seseorang dalam hadis ini dengan dua hal. Al awal, yang pertama, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, an ilmin wa yaqinin, yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Kama huwa muqayyadun fi qawliha wa fi ghairi ma hadithin kama taqaddam, sebagaimana itu diikat, dikuatkan, digandengkan, dikhususkan pada perkataannya. Naam, ya, fi ghairi ma hadithin, tidak pada satu hadis, artinya pada sekian hadis, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu dibangun di atas keyakinan akan berguna, bermanfaat kalau dibangun di atas ilmu, ya. Nah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, demikian pula dibangun di atas keyakinan. Wa tsani, perkara yang kedua, al kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yaktafi bihadz bil lafzil mujarrad anil ma'na, beliau tidak mencukupkan sekedar mengucapkan lafaz tersebut yang kosong dari makna dan kandungan. Balabbala budda min qauliha wal amal biha, bahkan harus mengucapkan dan mengamalkan ketentuannya, konsekuensinya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah akan bermanfaat, akan berguna, akan sempurna kalimat tadi kalau diterapkan, kalau diamalkan. Salah satu bentuk pengamalannya adalah mengkufuri segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi dari selain Allah. Qultu wa fihi makna, saya katakan di sinilah makna. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang mengkufuri terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak terlepas. Nah, Ini wallahu ta'ala a'lamu bisawab yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dari apa yang kita pelajari ini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan. Tidak cukup hanya sekedar diketahui. Tetapi seseorang harus memahami makna dan kandungannya. Nah, harus memahami tafsir, ya, tafsirnya. Jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan dalam kondisi tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami. Nah, ya. Telah sering kali kita pelajari bersama di tempat-tempat yang lain oleh asatidah kita pula. Udzur itu udzur ketidaktahuan, ya. Itu akan diberikan kalau dia telah berupaya. Dia telah berusaha namun tersamarkan al-haq itu baginya. Tetapi seorang yang melalaikan, seorang yang kurang dalam berusaha, tidak berusaha untuk mempelajari, tidak berusaha untuk mengenal kandungan-kandungan makna dan tafsir kalimat la ilaha illallah tadi, lalu dia terjatuh ke dalamnya, atau bahkan semua perkara dalam din ini, dia tidak berusaha mengenalinya, lalu dia terjatuh ke dalamnya, maka bukan udzur baginya. Diturunkan Rasul, diutus Rasul agar orang-orang manusia ini tidak lagi memiliki alasan. Rusulan mubasyirin wa mundirin lialla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Para rasul itu merupakan pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia ini nanti di yaumil qiyamah tidak lagi memiliki alasan, tidak bisa lagi beralasan saya tidak tahu. Setelah diutusnya para rasul tadi, engkau kemana? Kenapa engkau tidak belajar? Kenapa engkau tidak menuntut ilmu? Engkau dengarkan Islam, engkau dengarkan ilmu disebar, engkau tahu, engkau bisa untuk mendapatinya. Kenapa engkau tidak tahu masalah-masalah penting seperti ini? Dia tidak bisa beralasan dengannya. Berarti itu menuntut kita semua untuk terus berupaya menuntut ilmu, terus berusaha mempelajari ilmu. Nah, dan kita mengetahui ilmu itu merupakan ciri ahli sunnah. Ilmu, menuntut ilmu, serius untuk mempelajari ilmu dan untuk mengamalkannya merupakan sifat dan ciri kekhususan pengikut Rasul alaihi salatu wasalam. Ciri dan sifat khusus ahli sunnati wal jamaah salafiyin. Nah, demikian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada jalan ini, kepada Allah. Nah, di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti pengikut para rasul alaihi salatu wassalam, ayat ini menunjukkan mereka berada di atas ilmu, di atas hujjah, di atas bimbingan, bukan mengikuti, bukan taklid semata. Dan yang kedua, para pengikut para rasul alaihi salatu wassalam, mereka orang-orang yang semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyampaikan, semangat untuk memberikan kebaikan ini juga kepada yang lain. Mereka meyakini bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang tulus ingin mengenal kebaikan. Hanya saja mungkin karena masih tersamarkan dan tertutupi kebaikan itu bagi mereka, sehingga mereka butuh dikenalkan, butuh disampaikan al-haq ini kepada mereka, sehingga mereka bisa tahu, bisa kenali. Yang kalau mereka mengenali kebaikan ini, mungkin mereka akan melebihi semangatnya untuk mengamalkan dan untuk serius dengan kebaikan tadi, melebihi kita. Nah, keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Berarti ahli sunnah, orang-orang yang semangat untuk berdakwah, apa yang dia mampu, sampaikan kebaikan ini. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. kita tidak dibebankan untuk mencari banyaknya pengikut. Yang kita dibebankan hanya sekedar menyampaikan. Bahkan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam tidak diperintahkan untuk mencari pengikut, namun mereka yang diperintahkan kepada mereka hanya sekedar menyampaikan. Ma alaina illal balagh, tidak ada kewajiban bagi kami kecuali hanya sekedar menyampaikan. Allah yang memberikan pilihan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengerti hati siapa, hati di kalangan hambanya yang mana yang siap untuk Allah karuniakan nikmat hidayah dan petunjuk tadi. Allah yang tahu hati hamba, Allah yang tahu bersihnya hati hamba, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Tugas kita hanya menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.